Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ حَدِرٍ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kita bisa melanjutkan membaca kitab Lamidul Manthar membaca kitab Syarah Sunnah sampai pada poin yang ke-32 kita baca wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada seorang manusia pun dalam hal bermaksiat kepada Allah. Kita tahu pembahasan ini adalah menyambung dari pembahasan sebelumnya tentang kewajiban mentaati pemerintah dan juga kewajiban mentaati orang-orang yang harus kita taati, orang tua umpamanya, bapak ibu kita, atau istri harus taat kepada suami, anak taat kepada orang tua, rakyat taat kepada pemerintah. Itu semua diperintahkan dalam agama kita. Tetapi itu semuanya tidaklah mutlak. Ada batasannya. Apa batasannya itu? Batasannya adalah mentaati sesama makhluk dalam hal yang baik. Apa makna baik? Tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun tidak ada perintah dalam syariat, tetapi itu adalah hal yang tidak bertentangan, maka itu diperintahkan untuk kita taat. Urusan duniawiyah umpamanya, ketika pemerintah kita memerintahkannya dan dalam syariat kita tidak ada pelarangan, maka hal itu menjadi kewajiban dan kita mentaatinya pun dalam rangka ibadah. Demikianlah orang tua, suami, ditaati. Walaupun itu bukan hal yang perintah agama, tetapi itu adalah kebaikan. Makna kebaikan adalah tidak bertentangan dengan syariat. Bukan hal yang dikatakan maksiat dalam agama kita. Maka ketaatan itu adalah ibadah. Hadirin sekalian, pada poin yang ke-32 ada dua permasalahan yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama yang tadi kami bacakan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq. Dan pembahasan yang kedua adalah tentang tidak bolehnya kita memastikan seseorang termasuk ahlul jannah atau memastikan seseorang termasuk dari ahlul nar. Nanti di sana akan ada pembahasan bahwa tidak boleh bagi kita menentukan dengan cara penyebutan individu per individunya orang, atau bahasa Arabnya ta'yin. Adapun kalau secara umum, maka itu diperbolehkan. Akan kita sampaikan insyaallah pada pertemuan di kesempatan sore hari ini sampai isya dan lanjut ba'da isya insyaallah atau ba'da azan. Pembahasan itu yang pertama adalah kalimat wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatil khaliq. Ketahuilah Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kepada Allah. Qala Syekh Shalal Fauzan. Kita baca keterangan Syekh Shalal Fauzan dalam kitab beliau Idhaful Qari. Hada istitna'un lima sabaqa. Ini adalah pengecualian terhadap pembahasan yang telah lewat. Itu apa? Beliau melanjutkan. Lama dhaqara annahu tajibu ta'atu ulatil umur bayyana annaha la tajibu fi kulli syai'. Setelah Imam Al-Barbahari membahas di poin-poin sebelum ini kewajiban mentaati pemerintah, maka beliau pun menjelaskan bahwa kewajiban mentaati pemerintah itu bukanlah fi kulli syai', dalam segala hal. Innama yuta'un fima laysa bima'siyatin. Untuk perhatikan kalimatnya, tak lain pemerintah itu ditaati dan siapapun orangnya yang diperintahkan untuk kita mentaatinya, itu adalah dalam hal selama perintahnya bukan maksiat. Selama perintahnya itu bukan maksiat. Amma idza amaru bima'siyatin fala yuta'un fil ma'siyah. Adapun apabila seseorang memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ditaati dalam hal kemaksiatan tersebut. Hadirin, maka ada contoh di sini kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengutus satu pasukan kecil disebut dengan Sariyah. Pasukan kecil. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ammar ala Sariyah min as-sahabati amiran. Ketika Nabi mengirim pasukan kecil dalam sebuah pertempuran, dipilihlah salah satu di antara sahabat untuk menjadi pemimpin yang memimpin pasukan itu. Falamma saru fi at-tariq, ketika pasukan ini sudah berjalan menuju tempat yang diperintahkan, di tengah-tengah perjalanan itu sang amir pemimpin pasukan itu yang diangkat langsung oleh Rasul alaihissalatu wassalam sebagai pemimpin pasukan berkata kepada pasukannya, ijma'u hataban, kumpulkan kayu bakar. Falamma jama'uhu qalu auqiduh, ketika telah dikumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang banyak, pemimpin itu pun mengatakan, nyalakan api. Falamma auqiduhu, maka menyalalah api yang besar dari kayu bakar yang tadi di kumpulkan, menyala api yang sangat besar. Kemudian pemimpin itu mengatakan, udhulu finnar, masuklah kalian wahai pasukanku ke dalam api ini. Diperintahkan untuk masuk ke dalam api pasukannya oleh pemimpin ini. Dan dia mengatakan, alaysar rasul yaqul ismun wa ti'u. Pemimpin ini kemudian berdalil, bukankah Rasul mengatakan, mendengarlah kalian dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian pasukan mengatakan, nahnu ma'ata'na rasula illa firaram minan nar, fakaifa nadkhulu fiha. Kami ini mentaati Rasul itu dalam rangka untuk selamat dari api neraka. Bagaimana mungkin kami sekarang ini diperintahkan untuk masuk ke dalam api? Kita mentaati Rasul dalam rangka bebas, ingin bebas selamat dari api. Ini malah diperintah untuk masuk dalam api. Maka mereka pun tidak mau masuk dalam api itu. Famtana'u min ad-dukhul fiha, menolak. Tidak mau dengar dan tidak mau taat kepada pemimpinnya. Hadirin, akan dikisahkan dalam syarah hadis ini atau disebutkan dalam riwayat tersebut, falamma balagha dzalika Rasulullah, tatkala mereka kembali ke kota Madinah, disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang hal tersebut, bahwa pemimpinnya memerintahkan kepada anak buahnya untuk masuk ke dalam api. Maka Rasul mengatakan, "Ama innahum la dakhuluha lam yakhruju minha." Kalau seandainya pasukan tersebut mau masuk ke dalam api yang tadi dinyalakan dari kayu bakar tadi, maka sungguh mereka tidak akan keluar dari api itu. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Senyata lain, ketaatan kepada pemimpin adalah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Riwayat ini sangat jelas. Ketika pemimpin, siapapun pemimpinnya, memerintahkan kepada yang maksiat kepada Allah, hal dosa dan mungkar, maka tidak boleh bagi kita mentaatinya. Kalau kita mentaatinya, maka kita bagaikan seperti orang yang menceburkan diri kita ke dalam api. Wal'iyadu billah. Sehingga kalau kita memiliki orang tua dan memerintahkan kepada kemaksiatan, dan kita tahu bahwa perintah orang tua kita maksiat, kemudian kita mentaatinya, itu sama saja dengan menjerumuskan orang tua ke dalam api. Kenapa demikian? Karena orang tua memerintahkan kepada hal yang mungkar, mungkin kedua orang tuamu tidak tahu kalau itu mungkar. Menyangkanya itu hal biasa. Menyangkanya itu hal baik. Lah, kamu tahu bahwa itu adalah mungkar. Kalau ditaati, maka sama dengan memasukkan orang tuamu ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Rasul mengatakan, innamat ta'ati fil ma'ruf. Taat itu adalah dalam hal yang ma'ruf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam perkara yang maksiat kepada sang pencipta. Hadirin kaum muslimin, akan tetapi, kata Syekh, ini yang hendak kami sampaikan, walakin laysa ma'na dhalik, akan tetapi bukan berarti makna kalimat ini, anna nakhdali', bahwa kita mencabut diri dari mentaati pemerintah kita. Tidak seperti itu. Kalau ada yang memerintahkan kepada maksiat, contoh minum khamar, kita tidak taat. Tetapi bukan berarti kita memberontak. Begitu. Ahlus sunnah memiliki prinsip seperti itu. Pemerintah ketika melakukan kemaksiatan, kita ingkari. Tetapi bentuk pengingkaran kita kepada pemerintah itu diatur dalam syariat. Tidak kemudian kita menghina pemerintah kita sebagai bentuk protes, atau demo turun jalan sebagai bentuk pengingkaran. Bukan seperti itu caranya. Karena hal itu termasuk dari bentuk pemberontakan yang dilarang. Jika engkau bisa menasihati empat mata dengannya, maka begitulah. Tamsik yadahu. Pegang tangannya. Engkau berbisik-bisik kepadanya. Engkau sampaikan nasihat untuknya. Berikan masukan. Fa qibla minka fadak. Kalau diterima masukanmu, maka itu yang disyukuri, itu yang diinginkan. Kalau tidak, waqad adaita alaik. Kalau nasihatmu, masukanmu tidak diterima, sungguh yang jelas engkau telah melaksanakan kewajiban menyampaikan nasihat. Bukan berarti kita mengingkari kemaksiatan pemerintah dengan hal-hal yang menunjukkan kepada pemberontakan. Bisa dipahami hadirin? Ini sangat penting. Inilah bedanya ahlu sunnah dengan khawarij. Inilah bedanya ahlu sunnah dakwah salafiyah dengan mereka-mereka ISIS, Al-Qaeda, ataupun JI atau JAD, Jamiah Islamiyah atau Jamaah Ansarud Daulah, yang mereka itu berafiliasi dengan ISIS. Khawarij. Bahasa lainnya mereka adalah teroris. Dalam bab mengingkari pemerintah, ketika pemerintah mengajak kepada kemaksiatan, Ahlus Sunnah mengatakan tidak boleh taat, tetapi harus tetap mendengar dan mentaati dalam hal yang ma'ruf. Bukan makna kalimat tidak boleh mentaati pemerintah yang mengajak kepada kemaksiatan, kemudian kita memberontak, kemudian kita mengingkari kepemimpinannya, kita berlepas diri dari berbaiat kepadanya. Tidak seperti itu. Kata beliau, walakin laysa makna dzalika anna tankhali'u. Tidaklah makna dalam pembahasan ini adalah berarti kita melepaskan diri dari ketaatan walil amr ketika memerintahkan kepada maksiat. Tidak seperti itu. Lakin la yuta' fi al maksiat. Akan tetapi tidak boleh kita mentaati dalam hal yang maksiat. Wa tabqa ta'atuhu fi ma laysa bi maksiatin. Ketika memerintahkan kepada maksiat tidak boleh ditaati, tetapi tetap ketaatan kepada walil amr dalam hal yang bukan maksiat tetap kita laksanakan. Jangan kebablasan. Beberapa orang mengatasnamakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada walil amr jatuhnya pada khuruj alil hukam, memberontak kepada pemerintah. Perlu kami sampaikan, pemberontakan itu ada dua jenis. Jenis yang pertama disebut dengan al-qadiyah. Pemberontakan dengan narasi ucapan penghinaan kepada pemerintah. Yang kedua, pemberontakan dengan fisik, disave dengan senjata. Pemberontakan dengan senjata itu diawali dulu dengan pemberontakan dengan lisan, al-qadiyah tadi, provokasi. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, kata mereka. Atas nama nasihat kepada ulil amr. Atas nama jihad yang paling afdal. Apa itu? Afdal jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Ini hadis Nabi. Seafdal-afdal jihad adalah kalimat yang hak yang disampaikan kepada pemerintah yang zalim. Tetapi perwujudan ini semuanya dengan cara berlebihan. Atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, pemerintah disikat ketika jatuh pada kemungkaran. Dengan sampai merendahkan pemerintah dan menghasung rakyat untuk melawan pemerintahnya. Ini kebablasan. Ini sudah masuk pemahaman khawarij. Atas nama nasihat, nasihat itu adalah untuk kebaikan. Nasihat itu bukan celaan. Nasihat itu bukan penghinaan. Merendahkan kehormatan pemerintah di depan publik, itu bukan nasihat. Itu namanya istihrar, yakni istihza, istihkar, perendahan dan penghinaan kepada pemerintah. Itu sudah masuk ranah khawarij. Karena dengan sebab itu pemerintah menjadi turun kehormatannya dan rakyat pun menjadi menentang kepada pemerintahnya. Itu bukan manhaj Ahlus Sunnah. Sehingga dalam hal ini, kaum muslimin, yang pertama, kewajiban mentaati waliul amr dalam hal yang ma'ruf. Ketika waliul amr memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tetapi apa? Tidak berarti memberontak kepadanya. Tetap setia, tetap mendengar perintah, tetap mentaati dalam hal yang ma'ruf, yang baik, bukan dalam hal yang maksiat. Karena itu kata Syekh, Sekali lagi, beliau mengulangi keterangan dari beliau yang intinya adalah fala yuqal innallaha amara bi ta'ati ulatil umur wa amara bi birri walidain fi kulli syai. Maka tidaklah dikatakan Allah memerintahkan mentaati walil amr dan mentaati orang tua dalam segala hal. Tidak dikatakan seperti itu. Ya? Nakul na'am. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah Allahu amar bi ta'ati ulatil umur bil ma'ruf. Allah katakan Allah memerintahkan untuk kita mentaati walil amr dalam hal yang baik. Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada orang tua dalam hal yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Ketika memerintahkan kepada hal yang maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya, tetapi tidak berarti kita menentangnya. Bisa difahami hadirin? Ini perbedaannya. Hadirin yang kami muliakan, ini sudah masuk azan maghrib. Akan kami sampaikan keterangan para ulama kita tentang ayat Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Akan kita bacakan insyaallah tafsir ayat tersebut dalam sesi yang kedua insyaallah ba'da salat maghrib. Ini sudah tepat? Masuk adzan belum? Tinggal nunggu komat itu. Cuman yang lainnya belum adzan, maksudnya begitu. Apa settingannya salah atau bagaimana? Muadzinnya sudah masuk. Settingannya kurang tepat. Masih berapa lama? Dua menit lagi. Satu menit lagi. Oh, satu menit lagi ya sudahlah. Buat dikorting. Persiapan untuk apa? Wudu. Insyaallah akan kami sampaikan pembahasan berikutnya insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.